ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali kita berjumpa di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah. Sebagaimana biasanya ma'asirul muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Masih di dalam pembahasan tentang Asyirkul Asghar, syirik yang kecil. Di pertemuan yang lalu telah kita bacakan beberapa hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berisi ancaman atas pelaku kesyirikan, secara khusus syirik asghar. Di antaranya adalah hadis Mahmud ibn Labid radhiyallahu taala anhu secara marfu bahwasanya baginda Rasulullah bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya, hal yang paling aku takutkan, hal yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah asyirkul asghar, syirik yang kecil. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum berkata, وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Apakah itu yang dimaksud dengan asyirku al-asgar? Maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya, yaitu perbuatan riya. Yaqulullahu azza wa jal lahum yawmal qiyamah idza juziyan nasu bi'a'malihim. Apabila kelak pada hari kiamat amal-amal manusia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tabaraka wa taala akan berfirman kepada orang-orang yang riya dalam beramal. Apa kata Allah? Idhhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian, kata Allah, kepada orang-orang yang dahulu kalian riya dikarenakan mereka. Hal tajiduna indahum jazaan. Lihatlah, apakah kalian mendapatkan balasan di sisi mereka itu? Kalian dahulu beribadah karena si fulan, karena ingin dipuji oleh si fulanah dan lain sebagainya. Sekarang datangi mereka dan lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan amal-amal kalian itu dari orang-orang yang kalian jadikan sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin, masih dari hadis Labid Mahmud ibn Labid radhiyallahu taala anhu berkata, خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال. Satu ketika Nabi pernah keluar, lalu beliau berkata, ayyuhan nas, iyyakum wa syirkus sarair. Hati-hatilah kalian dengan syirik yang tersembunyi. Maka para sahabat berkata, apakah itu ya Rasulullah? Syirik yang tersembunyi. Maka beliau alaihi salatu wassalam bersabda, yaqumur rajulu fayusalli. Seseorang bangkit untuk melaksanakan salat. Fayuzayyinu salatahu jahidan lima yara min nazarin nasi ilaihi. Kemudian dia perbagus salatnya. Karena dia melihat ada manusia yang sedang memperhatikan dia. Ada manusia yang sedang melihat dia melaksanakan salat. Fadzalika syirkus sarair. Maka itulah yang dimaksud dengan syirik yang tersembunyi. Dalam riwayat yang lain, Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an pernah menceritakan sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tiga orang yang pertama kali akan merasakan panasnya api neraka, yaitu yang pertama orang-orang yang berjihad agar dikatakan sebagai orang yang pemberani atau orang yang hebat atau orang yang kuat misalnya. Yang kedua adalah seseorang yang mempelajari ilmu, kemudian dia mengajarkannya kepada manusia. Lalu dia membaca Al-Quran, liyuqalu alimun aw qari'un. Tapi dia melakukan itu agar mendapatkan gelar alim, orang yang berilmu, atau qari', orang yang ahli membaca Al-Quran. Wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin liyuqalu jawadun. Dan yang ketiga, di antara tiga golongan yang akan merasakan pertama kali panasnya api neraka adalah seseorang yang bersedekah. Ya, tetapi dia maksudkan dengan sedekahnya itu liyuqalu jawad, agar dikatakan kepadanya engkau orang yang dermawan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, yang mana poin-poin ini bisa membantu kita untuk menjauhi perkara riya. Apa saja poin tersebut? Yang pertama adalah taqwiyatul imani fil qalb. Memperkuat iman di dalam hati. Ya. Liyu'zim raja'ul abdi li rabbih. Karena semakin kuat keimanan di dalam hati, maka semakin besar juga pengharapan seorang hamba kepada Rabb-nya. Jadi kapan seorang manusia itu memiliki pengharapan yang besar kepada Allah? Yaitu seiring dengan menguatnya iman di hati. Lalu kapan manusia cenderung lebih besar pengharapannya kepada makhluk? Ketika melemah iman yang ada di dalam hati. Oleh karenanya, muallif berkata, وَيُعْرِضُ أَمَّنْ سِوَاهُ. Ketika iman sudah kuat di hati, maka seorang hamba akan berpaling dari selain Allah. لِأَنَّ قُوَّةَ الْإِيمَانِ فِي الْقَلْبِ مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ اللَّتِي يَعْسِمُ اللَّهُ بِهَا الْعَبْدَ مِنْ وَسَوِسِ الشَّيْطَانِ. Karena sesungguhnya, kekuatan iman yang ada di dalam hati adalah sebab yang paling besar yang dengannya Allah Subhanahu wa taala melindungi seorang hamba dari waswas syaitan. Wa minal inqiyadi lisyahawatin nafs. Dan juga itu bisa menjadi pelindung, penyelamat manusia dari tunduk kepada syahwat atau tunduk kepada hawa nafsu. Ini yang pertama. Taqwiyatul imani fil qalb. Memperkuat iman yang ada di dalam hati. Yang kedua adalah at-tazawwudu minal ilmi syar'i. Membekali diri dengan ilmu syar'i. Ini pun tidak kalah penting. Dikatakan di sini wabil akhassi ilmul aqidatil islamiyah. Wabil akhass ilmil aqidatil islamiyah. secara khusus adalah membekali diri dengan ilmu terkait dengan akidah. Liyakuna dzalika hirzan lahu biiznillah min fitani syubhat. Karena ilmu, ketika seseorang berbekal dengan ilmu, apalagi ilmu akidah, itu akan menjadi hirz, yaitu akan menjadi penjaga, ya, min fitani syubhat, dari fitnah-fitnah syubhat. وَلِيَعْرِفَ عِظَمَ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَى وَغِنَاهُ. Dan agar seorang hamba mengetahui keagungan Rabbnya, kemahakayaan Allah subhanahu wa ta'ala. وَضَعْفَ الْمَخْلُوقِينَ وَفَقْرِهِمْ. Dan agar manusia sadar, ya, bahwa makhluk itu adalah lemah, ya, makhluk itu adalah fakir, ya, tidak akan bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Itu yang kedua, ya. Yang pertama adalah taqwiyatul iman, yang kedua adalah at-tazawwudu minal ilmi syar'i, berbekal ilmu syar'i. Yang ketiga adalah al-iktharu minal iltija'i ilallahi ta'ala wa du'a'uhu annahu yu'idhuhu min syarri nafsihi wa min syarri syaitani wa wasawisihi. Yaitu memperbanyak al-iltija' ilallah, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk berta'awud, ya, memohon perlindungan. Kita membaca zikir pagi dan petang. Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu, min syarri nafsi, dari keburukan yang ada pada diriku, wa min syarri syaitani wa syirki, ya, dari keburukan setan, ya, dan apa namanya, dan kawan-kawannya. Wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti, aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah, ya, dari diuji dari bawah, ya. Artinya kita setiap hari melakukan iltija kembali kepada Allah dengan memperbanyak berzikir, ya, dengan memperbanyak memohon kepada Allah agar kita diselamatkan dari wasawis asyayatin, bisikan-bisikan setan. Wa ayyarzuqahu al-ikhlas fi ma ya'ti wa ma yadhar. Dan memohon kepada Allah agar bisa mendapatkan keikhlasan dalam setiap perbuatan yang kita kerjakan atau perkara yang kita tinggalkan. Kita ingin agar semuanya ikhlas. Tidaklah kita melakukan sesuatu kecuali ikhlas karena Allah, dan tidaklah kita meninggalkan sesuatu kecuali karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wal iktharu minal adzkari syar'iyyati allati hiya hisnun min syururin nafsi wasyaitani. Dan juga memperbanyak zikir-zikir yang syar'iyah yang bisa menjadi hisnun, bisa menjadi satu benteng atau perisai dari keburukan jiwa kita dan dari bisikan-bisikan syaitan. Itu yang ketiga. Yang pertama tadi adalah taqwiyatul iman, at-tazawud minal ilmi asyari, dan yang ketiga adalah al-iktharu minal iltija'i ilallahi ta'ala, ya, wa du'aihi, ya, annahu yu'idhuhu min syarri nafsihi wa min syarri syaitani wa wasawisihi. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kata beliau, tadhakkur al-uqubat al-ukhrawiyah al-azimati allati tahsulu lil mura'i. Yang keempat yang harus kita lakukan agar kita selamat dari yang namanya riya adalah mengingat-ingat balasan di akhirat yang sangat besar atas orang-orang yang riya. Itu harus kita pelajari. Itu harus kita dengar, baca dari apa yang disampaikan oleh Nabi, betapa besarnya hukuman atas orang-orang yang riya. Kalau kita sudah tahu betapa hinanya, betapa buruknya, dan betapa besarnya hukuman orang-orang yang riya dalam beramal soleh, tentunya kita akan menghindar. Tapi banyak orang yang tidak tahu tidak tahu ancaman-ancaman yang keras dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang riya, sehingga mereka merasa nyaman saja, ya, tidak merasa takut terjatuh kepada dosa riya. Itu yang keempat. Adapun yang kelima, kata beliau, di antara sarana agar kita bisa selamat dari riya adalah at-tafakkuru fi haqaratil mara'i mura'i wa annahu min sufaha'i was-safalah. Memikirkan. Yang kelima adalah memikirkan betapa rendahnya kedudukan orang-orang yang riya, dan bahwa mereka digolongkan orang-orang yang bodoh, yang lemah akalnya, dan orang-orang yang bukan hanya akalnya, kedudukannya rendah. Li'annahu yu'ridu nafsahu an yakuna awwala man tusa'ar bihimun nar yaumal qiyamah. Karena ketika seseorang membiarkan dirinya terjatuh ke dalam dosa riya, artinya dia telah membiarkan dirinya masuk ke dalam golongan orang-orang yang pertama kali akan merasakan panasnya api neraka. Wa yadi'u thawaba 'amalihi alladhi huwa sababu li fawzihi bil jannati wa najatihi min adzabil qabr. Dan dia telah menyia-nyiakan pahala dari amal ibadah, dia ibadah, tapi dia sia-siakan pahalanya dengan riya tersebut. Padahal seandainya dia ikhlas beribadah karena Allah, maka pahala yang dia dapatkan dari amal soleh tersebut akan menjadi sebab keselamatannya. Ya, sebab dia mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab dia diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, di antara hal yang bisa membantu kita untuk jauh dari riya adalah al-hirsu ala kulli ma huwa sababu fi adami al-wuqu'i fi riya. Hendaknya kita selalu bersemangat atas segala sebab yang bisa menjauhkan kita dari riya. Jadi kita harus selalu semangat atas perkara-perkara yang bisa menjauhkan kita dari riya. Wadzalika bil hirsi ala ikhfa'il ibadatil mustahabbah. Salah satunya adalah dengan selalu bersemangat menyembunyikan amal-amal yang disunnahkan. Wa bimudafa'atir riya indama yakhthuru bil qalb. Dan juga senantiasa berusaha melawan rasa riya itu ketika muncul di dalam hati. Wabil bu'di an mujalasatil maddahina wa ahli riya wa nahwa dhalik. Dan hendaknya kita senantiasa menjauh dari majelis-majelis orang-orang yang memuji-muji, ya, dan dari majelis-majelis orang-orang yang riya. Ya, artinya jangan kita dekat-dekat dengan orang-orang yang senang dipuji dalam ibadahnya. Kemudian muallif rahimahullahu taala berkata, wa fil khitamil kalam ala mas'alatir riya yuhsinu at-tanbihu ila annahu la yajuzu lil muslimi an yarmi musliman akhar bir riya. Di akhir pembahasan tentang riya ini, kata beliau, alangkah baiknya saya mengingatkan bahwasanya la yajuzu lil muslim, tidaklah boleh atas seorang muslim, an yarmi musliman akhar birriya, melempar tuduhan kepada muslim yang lain dengan riya. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh seseorang, ya, dia muslim, dia beriman kepada Allah, kemudian dia melemparkan tuduhan kepada saudaranya, anda riya misalnya. Itu tidak diperbolehkan, ya. Perbuatan tersebut tidak diperbolehkan. Fa innar riya'a min a'malil qulubi la ya'lamuha illa 'allamul ghuyub. Karena riya itu kan amalan hati. Riya adalah amalan hati. Dan tidak ada yang tahu isi hati kecuali Allah, Allamul Ghuyub. Dialah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Wattihamul muslimina birriya'i huwa min a'malil munafiqin. Dan terlalu mudah menuduh orang Islam riya itu adalah kebiasaan orang-orang munafik. Hati-hati. Ya, terlalu mudah melemparkan tuduhan riya kepada seorang muslim itu adalah min a'malil munafiqin. sebagaimana yang Allah abadikan dalam surat Bara'ah ayat 79. Jadi orang-orang yang bersedekah, Allah ceritakan di antara para sahabat dihina oleh orang-orang munafik. Kalian ini riya. Kalian memperbanyak infak kalian karena riya. Itu kata munafik. Tapi ketika ada muslim yang lain yang sedikit berinfak, maka mereka berkata, Allah tidak perlu infak seperti ini. Kecil sekali jumlahnya. Jadi orang berinfak dengan jumlah yang cukup banyak, masalah bagi munafik. Dan kalau infaknya sedikit pun, masalah juga untuk munafik. Oleh karenanya, jangan terlalu mudah melempar tuduhan kepada saudara kita yang muslim, anda riya. Apalagi itu masalah hati. Yang tahu hanyalah dia dengan Rabbnya, Allah tabaraka wa ta'ala. Wal aslu fil muslimi as-salamah, hukum asalnya seorang muslim itu selamat dari riya. Wa annahu innama arada wajhallah, dan hukum asalnya kita berprasangka baik bahwa dia tidak beramal kecuali mengharapkan wajah Allah. Wa aidan, dan juga fa innal muslima yundabu lahu fi ba'dil mawadhi'i an yazhara amalahu linnas, dan seorang muslim juga ada kalanya dia harus menampakkan amalnya di hadapan manusia. Seperti sholat berjamaah misalnya. Iza amina ala nafsihi minar riya. Selama dia merasa aman dari riya. Kama iza arada an yuktada bihi fil khair. Falaysa kullu man harisa ala izhari amalihi linnasi yu'tabaru mu'murayan. Ya, dan terkadang dia perlu menampakkan amalnya agar dia bisa diikuti oleh manusia. Oleh karenanya, tidaklah semua orang yang menampakkan amalnya kita bisa ponis dia sebagai orang yang riya dalam beramal. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan memasuki jenis syirik asghar yang kedua. Syirik asghar yang pertama adalah riya. Lalu apa jenis yang kedua dari syirkul asghar adalah? Iradatul insan bi ibadatihi ad-dunya. Yaitu seorang manusia beribadah karena dunia. Iradatul insani bi ibadatihi ad-dunya. Seorang manusia dia beribadah untuk mendapatkan dunia. Ini pun termasuk ke dalam asyirkul asghar. Al-muradu bihadhan naw. Maksud dari pembahasan ini adalah an ya'malal insanu al-ibadatal mahdhata liyahsula ala maslahatin dunyawiyatin mubasyarah. Yaitu seorang manusia melakukan satu amal ibadah yang mahdhah seperti salat, puasa dan lain sebagainya, liyahsula ala maslahatin dunyawiyah mubasyarah. Ya, untuk mendapatkan kemaslahatan-kemaslahatan dunia. Wa iradatul insani bi amalihi ad-dunya yanqasimu min haitsul asli ila aqsamin katsiratin ahammuha. Dan ketika manusia melakukan satu amal karena dunia, itu banyak kondisinya. Banyak aksamnya, jenis-jenisnya, di antaranya kata beliau, an la yuridu bil ibadati illa dunya wahdaha. Seseorang tidak beribadah, ya dia tidak menginginkan apapun dari ibadahnya kecuali dunia. Ini kondisi yang pertama. Seseorang yang beribadah dan dia tidak menginginkan apapun dari ibadahnya kecuali dunia. Kaman yahujja liyakhudhal mal. Seperti orang yang berhaji untuk mendapatkan harta. Kalau sekarang untuk pencalekan misalnya, atau untuk pemilihan gubernur atau bupati misalnya, disegerakan dia haji agar nanti ketika kampanye di depan namanya ada hak haji. Ya. Wa kaman yaghzu min ajlil ghanimati wahdaha. Sebagaimana pula ada orang yang berjihad tapi tujuan dia hanyalah untuk mendapatkan ghanimah. Wa kaman yatlubal ilma syar'i min ajli syahadati wal wazifati wala yuridu bidzalika kullihi wajhallahi al-batah.

dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas. Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Mesin piring tepung bijian tipe MSP 1200C dari Maxipack. Untuk Anda yang bergerak di bidang produksi aneka produk atau bahan yang memiliki karakteristik tepung, granul, biji-bijian, dan sejenisnya, pengemasan produk ini jadi lebih mudah, praktis, cepat, serta akurat. Mesin didesain secara kompak dan berkualitas, sangat mendukung untuk pemakaian skala industri dan kontinu. Material top quality yang awet, kokoh, serta food grade. Dilengkapi dengan berbagai timbangan otomatis. Akurasi timbangan sangat tinggi dan dapat diatur sesuai dengan bobot yang diinginkan. Mikrokomputer mainboard sehingga hemat energi, multifungsi untuk pengemasan berbagai karakteristik bahan, fungsi 2-in-1 untuk mengisi bahan dalam kemasan sekaligus menakar bobot bahan yang diisi dalam kemasan, kapasitas rank filling 20 hingga 1200 gram, sangat mudah disetting dan dioperasikan, investasi usaha yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatim minas samaa'i wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang kedua ini. Sebagaimana biasa kami telah membuka dua layanan, ada layanan telepon di 0812-1998 1555, Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di nomor yang sudah kita tampilkan. Ada penelpon yang masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silahkan. Alhamdulillah, ini kan sudah mencapai bulan Rajab ya, insya Allah sudah tanggal 1 ya semalam Ustaz. Hari ini hari pertama Ibu ya, baik. Seperti itu. Ini kan tahu sendirilah di baik di aplikasi TikTok, di aplikasi apapun itu banyaklah rujukan amalan-amalan. Apakah itu amalan itu sesuai dalil yang sukses seperti Ustaz yang puasa, bulan istighfar, banyak doa-doa yang harus dilakukan seperti itu Ustaz. Baik. Gimana Ustadz kalau kita menyarankan anak kita, kenapa sih kalau belajar syar'i kok di TikTok atau di HP, malah anak saya seperti ini, katanya HP-nya itu untuk jalan yang agamis, mah ketika kita mendapatkan ilmu, ya tapi harus ditabayun dulu, seperti itu, gimana Ustadz, kita kan gak mungkin berbantah kepada anak, sedangkan tahu sendirilah anak, zaman sekarang lah, seperti apa menyikapinya ilmu-ilmu seperti itu Ustadz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya. Tentunya kita bersyukur dengan datangnya bulan Rajab, artinya semakin dekat kita dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Ramadan, bulan Syaban, dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan ya. Itu harapan kita ya. Harapan kita mudah-mudahan di bulan Rajab dan di bulan Syaban ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa sampai di bulan suci Ramadan. Tentunya bulan Rajab ini adalah satu bulan yang masuk ke dalam kategori bulan-bulan yang haram ya. Ada bulan Dzulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah, dan ada bulan Muharram. Dan itu tiga yang berturut-turut dan satu di antara Jumadil dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Tentunya bulan Rajab sebagai apa namanya satu bulan yang diharamkan, ya. Di sana para ulama mengatakan bahwa amal manusia, dosa-dosa manusia itu dilipat gandakan, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian ada melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut, yaitu di bulan-bulan yang haram. Para ulama ketika menjelaskan poin ini, mereka katakan bahwa apabila Allah subhanahu wa ta'ala melarang secara khusus melakukan kezaliman di bulan-bulan haram, itu menunjukkan bahwa dosanya adalah besar dan dilipat gandakan. Maka sebaliknya, beramal ibadah di bulan ini, ya, dengan memperbanyak misalnya berpuasa atau membaca Quran dan lain sebagainya, menjadi sesuatu yang besar pula pahalanya. Hanya saja ada beberapa hal yang harus dipahami, bahwa tidak ada hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasalam yang mengkhususkan amal ibadah tertentu di bulan Rajab ini. Ya, tidak ada kekhususannya, artinya tidak ada doa khusus yang kita baca atau amal ibadah khusus yang harus kita kerjakan. Ya, hanya secara umum saja kita memperbanyak amal soleh di bulan Rajab. Lalu yang kedua yang harus diingat pula, banyak sekali, ya, hadis-hadis yang derajatnya lemah yang muncul di bulan Rajab ini. Ya, misalnya ada hadis yang bunyinya, sesungguhnya di surga ada sebuah sungai namanya Sungai Rajab. Artinya airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Siapa yang puasa sehari di bulan Rajab, maka Allah akan memberi minum orang itu dengan sungai tersebut. Hadis ini lemah, ya, riwayat Abu Qasim At-Taimi dalam At-Targhib wa-Tarhib, Al-Hafiz Al-Asbahani dalam kitab Fadlus Siyam, dan Al-Baihaqi dalam Al-Awqat. Ibnu Jauzi ketika mengomentari hadis ini mengatakan, dalam sanadnya terdapat banyak perawi yang tidak dikenal. Sanadnya dhaif secara umum, ya, walaupun tidak sampai dihukumi palsu. Itu salah satu contohnya, ya, hadis yang lemah di bulan Rajab. Atau contoh yang lain misalnya, hadis yang berbunyi, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah puasa setelah Ramadan selain di bulan Rajab dan Sya'ban. Hadis ini riwayat Al-Baihaqi. Ibnu Hajar ketika mengomentari hadis ini, beliau berkata, ini adalah hadis yang mungkar, ya, bertentangan dengan hadis yang sahih. Hadis yang lemah yang menyelisih hadis yang sahih, disebabkan adanya perawi yang bernama Yusuf bin Atiyah. Dia orang yang sangat lemah, ya. Itu contoh hadis yang lemah di bulan Rajab. Contoh yang ketiga misalnya, ada hadis yang berbunyi, Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar An-Naqasi. Al-Hafiz Abu Fadl Muhammad bin Nasir mengatakan, An-Naqasi adalah pemalsu hadis dan pendusta. Ibnu Jauzi, lalu As-Saghani, As-Suyuti menyebut, mengklasifikasikan hadis ini sebagai hadis yang palsu. Ya, contoh yang keempat, dikatakan keutamaan Rajab dibanding bulan yang lain seperti keutamaan Quran dibanding zikir. Ya, keutamaan Rajab dibanding bulan yang lain seperti keutamaan Quran dibandingkan berzikir. Ibnu Hajar mengomentari hadis ini berkata, perawi hadis ini ada yang bernama As-Saqati. Dia adalah penyakit dan orang yang terkenal sebagai pemalsu hadis. Jadi ini harus kita waspadai, ya, bahwa banyak hadis-hadis yang biasanya di awal bulan Rajab, di awal bulan Sya'ban, itu disebar dengan sangat masif lewat broadcast-broadcast WA atau lewat WhatsApp, lewat Facebook atau lewat Twitter atau lewat YouTube atau lewat media-media sosial yang lainnya. Ini banyak sekali. Oleh karenanya seorang muslim harus berwaspada, harus berhati-hati, dan terus belajar, terus mengkaji, agar dia tidak terjatuh ke dalam perkara yang dia harapkan mendatangkan kebaikan, malah mendatangkan sesuatu yang tidak diharapkan, karena dia malah mengamalkan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang tidak memiliki dasar yang kuat. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari hamba Allah di Lampung. Mau bertanya, apa makna kalimat di bawah ini? Wal asqam. Asqam jamak daripada saqam, penyakit, penyakit, penyakit. Wal amrad itu jamak daripada marad, penyakit, penyakit. La yadfa'uhu ghairuhu. Tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali dia. Maksudnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal asqam, asqam jamak daripada saqam, yaitu sakit, amrad juga sakit, tidak ada yang bisa menolaknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada puasa Rajab khusus berdasarkan sunnah Rasul? Ya kalau dia kita bulan Rajab sebagai bulan haram, ya kita berpuasa dikarenakan dia bulan haram saja. Ya. Jadi kita melaksanakan puasa di bulan Rajab itu dikarenakan dia bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau bulan yang suci. Ya, Allah alam bisawab. Adapun secara khusus tanggal sekian dengan keutamaan ini dan itu, yang saya tahu tidak ada. Allah alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya dikatakan dari Ummu Nurul di Jambi. Ya, Ummu Nurul di Jambi, apakah boleh mengakikahkan orang yang sudah meninggal? Allah alam bisawab, ya. Kalau sudah meninggal ya sudah. Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam meninggal, terputus amalnya kecuali tiga. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, aw waladun salihun yad'ulah. Apabila anak Adam meninggal, terputuslah semua amalnya kecuali tiga. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Terkecuali yang dimaksud dengan anak yang meninggal itu anaknya misalnya. Mohon maaf, ada seorang ibu melahirkan, lalu setelah sepekan dia lahir, dia meninggal. Ini diakikahkan. Tapi kalau yang dimaksud dengan orang yang sudah meninggal itu adalah orang tuanya atau kakeknya, neneknya yang sudah lama meninggal, Allah alam bisawab tidak perlu. Ya, Allah alam bisawab tidak perlu. Ya, walaupun nanti para ulama berbeda pendapat kalau itu kaitan dengan kurban. Ya, para ulama kalau akikah ya kaitan dengan kelahiran. Tapi yang diperdebatkan oleh para ulama kaitan dengan kurban. Apakah boleh meniatkan berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Sebagian yang menganggap kurban adalah sedekah, maka mereka katakan boleh. Tapi pendapat yang paling kuat, dan itu pendapat di mazhab Imam Syafi'i, tidak boleh. Sebagaimana pernah kita bahas ya, dalam pembahasan kitab Matan Abi Syuja'. Allah alam bisawab. Ada satu pertanyaan lagi, tapi karena ada penelepon, coba kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Iya, begini Ustaz. Saya kan ada ngajar ngaji murid dekat rumah ini, tapi kalau sudah Ramadan kan saya liburkan karena ngajinya sore, saya juga sibuk gitu kan. Baik, Ustaz. Jadi setiap kali udah mau liburan ngaji gini kayak bulan Syaban nanti terakhir sebelum penutupan, dia suka buat hadiah ke anak-anak. Nanti itu saya bagi-bagi hadiah begitu. Baik. Ini pertanyaannya, apakah itu termasuk amalan yang menyelisihi ya Ustaz? Baik. Saya masih kurang memahami gitu Ustaz ya. Baik. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Khadijah seorang pengajar Al-Quran ya. Beliau mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari dan yang mengajarkan Al-Quran. Ya, mengajarkan Al-Quran adalah satu amal ibadah yang besar pahalanya di sisi Allah. Beliau punya kebiasaan di bulan Ramadan diliburkan. Dikarenakan kalaupun dibuat sore, ibu-ibu ya sibuk mempersiapkan berbuka puasa. Apakah boleh kita menutup kajian itu di bulan Syakban dan sebelum kita menutup dibuat perlombaan-perlombaan, lalu anak-anak yang berprestasi kita berikan hadiah misalnya? Tidak masalah. Ya itu tidak masalah. Ya itu saya rasa sesuatu yang sifatnya tasji, yaitu sebagai penyemangat untuk anak-anak menghafal Quran ya, sebagai penyemangat untuk anak-anak itu mempelajari ilmu Al-Quran, kita berikan hadiah-hadiah, kita berikan apresiasi-apresiasi ya, menjelang datangnya Ramadan karena libur, kita katakan kita akan menutup kegiatan kita tahun ini, ya, kita akan buat acara sebagai bentuk rasa syukur. Itu satu hal yang diperbolehkan Ibu, tidak masalah. Itu tidak menyelisihi sunnah sama sekali. Ya, jadi Ibu evaluasi belajarnya, siapa yang nyetornya paling bagus, kasih hadiah, kita buat perlombaan dan lain sebagainya. Allah alam bisab, menurut saya tidak ada pertentangan dari sisi hukum syariat di dalamnya. Allah alam bisab. Pertanyaan yang kedua masih dari Ummu Nurul di Jambi ya. Tadi pertanyaan yang pertama tentang masalah akikah ya. Jadi tidak perlu orang yang sudah meninggal itu diakikahkan. Yang diperdebatkan oleh para ulama adalah terkait dengan kurban. Sebagian mengatakan boleh karena menganggap kurban itu sedekah, tapi pendapat yang paling kuat, sebagaimana ini pendapat Imam Syafi'i, tidak kita berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Pertanyaan yang kedua, bolehkah kita menerima angpau dari umat non-muslim yang sedang merayakan hari raya mereka? Ini jawabannya agak panjang. Ada penelpon yang masuk sepertinya atau? Baik, coba kita sapa penelpon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, kita selalu ya. Suara Ibu, suara ya. Ibu tidak terlalu jelas, bisa diangkat ya. Suaranya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita selaku manusia, Ustaz, tidak ada yang tidak menyadarkan. Baik. Jadi ya, seandainya di hari kiamat nanti kita yang punya dosa umpamanya kita sudah bertobat, ternyata taubat kita itu sudah diampuni oleh Allah. Baik. Dan bagaimanakah di hari kiamat nanti kita atau masuk seandainya kita dosa-dosa kita sudah diampuni? Dan pahala kita ternyata banyak, bagaimanakah kita berdosa yang masuk neraka jahat kita atau bisa kita langsung menjadi? Baik. Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, seorang muslim dituntut untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ kata Allah. Bertobatlah kalian semua, wahai orang-orang mukmin, agar kalian beruntung. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Di ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Ya, pastilah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu. Artinya seorang muslim ketika dia telah bertobat kepada Allah, hendaknya dia berprasangka baik kepada Rabb-nya dan dia tidak membuat perumpamaan-perumpamaan, tidak membuat permisalan-permisalan yang menunjukkan bahwa dia pesimis, menunjukkan dia tidak optimis. Oleh karenanya kita hilangkan segala pikiran yang terkait dengan apakah Allah menerima taubat saya, itu kita hilangkan. Yang harus dilakukan oleh seorang muslim adalah berusaha bertobat dengan sungguh-sungguh. Dalam bentuk menyempurnakan syarat-syaratnya, ya memperbaiki cara-caranya, itu yang harus dilakukan. Ya, dan hukum asalnya sekali lagi kita harus senantiasa berprasangka baik. Dalam hadis dikatakan inni inda zanni abdi bi, aku ini ya tergantung prasangka hambaku kepadaku. Dan seorang muslim haruslah berprasangka baik kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia mendapatkan kebaikan. Lalu bagaimana Ustaz seandainya benar tidak diampuni dosa yang pernah dia lakukan? Ya selama dia tidak melakukan kesyirikan, selama pula dia tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman yang banyak, ya, ada banyak jenisnya pembatal keislaman, maka masih ada harapan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun dia masuk ke dalam api neraka misalnya karena dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, sebagaimana Allah katakan fa amma man thaqulat mawazi fa wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, yang ringan timbangan kebaikannya dimasukkan ke dalam neraka. Ya, kalau dia masih seorang muslim, dia tidak melakukan syirik, maka insya Allah dia tidak akan kekal dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Yang pasti seorang muslim berusaha untuk berprasangka baik. Allah alam bissawab. Ada Abu Zaini, coba kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, mau tanya ini. Apakah ada sunnahnya kalau setelah sholat jenazah itu berdoa lagi Ustaz, dipimpin oleh imam gitu? Itu saja setelah sholat jenazah. Oh, yang kedua kan? Yang kedua, yeah. Dalam manhaj salaf itu kan ada istilah kita sering dengar Ustaz-Ustaz sunnah itu kan jangan dalam ibadah itu jangan bertanya larangannya, tapi tanya perintahnya. Lalu korelasi dengan hadis ini Ustaz, Rasulullah SAW bersabda itu kan, apa yang saya perintahkan maka kerjakan semampunya, dan apa yang saya larang maka tinggalkan. Jadi ada istilah, jadi ada yang mengartikan seperti ini Ustaz, jadi kalau gak ada larangan ya boleh saja dikerjakan begitu. Baik, artinya dalam ibadah atau dalam muamalah? Dalam ibadah. Artinya kalau tidak ada dalam larangan, ibadah, hukum asalnya boleh-boleh saja kita lakukan boleh dalam ibadah. Nah, Ustaz, seperti itu. Baik. Ada yang mengatakan seperti itu, kita dengar di ceramah gitu. Itu saja, Bapak? Itu saja, Ustaz. Baik. Syukran, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya, yang saya tahu dari kebiasaan yang saya baca dari hadis Nabi terkait dengan menyolatkan jenazah, Allah alam bisab ya, dicukupkan dengan doa yang ada di dalam salat, karena dalam salat itu isinya doa. Ya, setelah takbir yang pertama kita membaca Fatihah, takbir kedua kita membaca solawat, takbir yang ketiga kita mendoakan, ya Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha atau Allahumma gfir lahum, kan begitu. Lalu setelah takbir yang ketiga, takbir pertama Fatihah, takbir kedua solawat, takbir ketiga doa, takbir keempat sebelum salam pun masih diperbolehkan berdoa dengan doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa gfir lana wa lahu, lalu kita mengucapkan salam. Dan yang saya tahu dari hadis Nabi, setelah itu tidak ada lagi doa, ya langsung saja dibawa. Ya, tapi tradisi di masyarakat kita, setelah dia salam, itu masih ada doa lagi. Dan biasanya doanya pun pengulangan dari doa yang ada di dalam sholat. Allah alam bisawab, sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Nabi. Apa yang dilakukan Nabi itulah sebaik-baik petunjuk. Ya. Dan Nabi tidak, yang saya tahu, tidak lagi mengulangi doa setelah selesai menyolatkan. Tapi mendoakan itu ada di dalam sholat. Yang kedua, bahwa pertanyaan tadi bahwa beliau menanyakan tentang masalah ibadah. Ibadah itu adalah tadi dikatakan wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, apa yang aku perintahkan kepada kalian lakukanlah semampu kalian, wama nahaitukum anhu fajtanibuhu, tapi kalau aku melarang sesuatu maka jauhilah. Sebenarnya dari hadis ini pelajaran yang paling penting yang bisa kita ambil bahwa kalau kita berbicara tentang perintah, itu dikaitkan dengan istita'ah, kemampuan. Ya, kemampuan, mastata'tum. Misalnya bahwa berdiri dalam sholat wajib itu fardu, rukun. Kalau tidak sanggup berdiri, faqa'idan, duduklah, kata Nabi. Kalau nggak bisa duduk, fa'ala jambin, maka berbaring di rusuk sebelah kanan. Dalam riwayat, kalau tidak bisa berbaring di atas rusuk sebelah kanan, famustalqiyan, dengan tidur terlentang, dengan kaki dihadapkan ke arah kiblat. Artinya, itu yang dimaksud dengan mastata'tum, semampu kalian. Tapi kalau sifatnya larangan, itu tidak ada kata mastata'tum. Tetapi Rasul menggunakan istilah fajtanibuhu, tinggalkanlah. Artinya kita na'udzubillahi min dzalik, seorang yang minum khamr, dia tidak bisa mengurangi kadarnya, tetapi dia harus meninggalkan secara total. Itu maksudnya. Jadi kalau dia misalnya biasa meminum satu pekan itu 5 botol, tidak bisa dia katakan saya kurangin menjadi 2 atau 1 botol. Tidak bisa. Sesuatu yang haram itu fajtanibuhu. Atau misalnya dia bertransaksi dengan riba. Dia katakan, saya potong saja ribanya setengah. Saya ambil setengah, saya ikhlaskan setengah. Tidak bisa ya, riba tetap riba. Fajtanibuhu, jauhilah. Adapun perkara di dalam ibadah yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang, hukum asalnya tidak dilakukan. Ya. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Ya jangan dilakukan. Untuk apa dilakukan? Apakah dia merusak satu ibadah? Ya tergantung. Kalau jumlahnya banyak, itu bisa merusak. Ambillah contoh sholat. Ya, sholat. Ada gerakan-gerakan yang masih diperbolehkan. Tidak ada perintah misalnya menggaruk. Tidak ada juga larangan. Bagaimana? Apa kembalikan saja ke hukum asal? Tidak. Ya, hukum asal ibadah itu jelas. Dia sifatnya tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Sesuatu yang sudah ditentukan oleh Quran dan hadis. Tauqifiyah, mauquf, ya tauqifiyah. Dan asal muasal ibadah itu haram. Berdasarkan sabda Nabi, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak kami perintahkan, dia tertolak. Dalam hadis, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan satu perkara yang tidak ada kami perintahkan, maka dia tertolak. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu, tandingan-tandingan yang mensyariatkan untuk mereka satu amal ibadah? Ya, satu syariat malam ya'zam bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hukum asal ibadah itu haram. Artinya kita tidak boleh menambahkan satu gerakan atau mengurangi satu gerakan, ya, kecuali berdasarkan dalil syar'i. Maksudnya apa berdasarkan dalil syar'i? Saya menambahkan satu gerakan berdasarkan dalil syar'i. Ya, misalnya mengangkat tangan yang wajib itu kan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tapi saya tambah dengan mengangkat tangan. Itu boleh. Karena kenapa? Saya menambahkannya berdasarkan dalil syar'i. Atau saya menguranginya berdasarkan dalil syar'i. Yaitu saya tidak membaca surat setelah Al-Fatihah. Salat saya dianggap sah. Kenapa? Karena saya menguranginya berdasarkan dalil syar'i. Dalil syar'i mengatakan bahwa membaca surat setelah Fatihah adalah sunnah misalnya. Jelas? Jadi kita tidak menambahkan sesuatu yang tidak bukan bagian dari ibadah. Kita tidak menambahkannya. Kalaupun kita melakukannya, kita lihat porsinya bagaimana. Kalau banyak bisa merusak sholat. Tapi kalau sekedarnya, ya kita misalnya sekedar menggaruk begini, ya, tidak berlebih-lebihan, ya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau sampai mohon maaf gerakan yang banyak, ya, yang sampai menghilangkan kehusyuan, tumakninah dan lain sebagainya, jelas ini dilarang. Tadi kembali ke pertanyaan Ibu Ummu Nur ya, terkait dengan apa hukum menerima angpau dari umat non-muslim. Tentunya ada dua ya, ada menerima sesuatu yang tidak ada kaitan. Ada penelpon lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silahkan. Barakallahu fiik ya Ustaz. Allah yubarik fik. Silakan. Ini Ustaz, bagaimana hukumnya kalau ada orang membanding-bandingkan jawaban Ustaz dari Ustaz satu ke Ustaz yang lain, dari TV yang satu ke Ustaz yang lain, TV yang satu ke TV yang lain, Ustaz. Dengan pertanyaan yang sama begitu, Ustaz. Baik, mungkin dia belum puas dengan jawabannya. Ya. Bukan membandingkan, dia belum puas dengan jawaban Ustaz yang satu. Iya, belum puas, tapi dengan jawaban yang sama begitu, Ustaz. Dari TV ke TV yang lain, terus dari Ustaz ke Ustaz yang lain gitu. Baik, itu saja. Ini bagaimana jelasan Ustaz sekarang dan kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentunya ya kembali kepada orang yang bertanya. Kalau dia maksudkan adalah untuk memperdalam, mempertajam jawabannya, untuk memperdalam kajiannya, ya silahkan dia tanyakan. Tetapi kalau dalam rangka untuk menjatuhkan seseorang, ya dalam rangka untuk menjatuhkan seorang ustad, untuk mencari kelemahan seorang ustad dan lain sebagainya, dihindari. Ya, untuk sekedar hanya mengetes keilmuan dan lain sebagainya, cari yang bermanfaat. Cari pertanyaan-pertanyaan yang bisa menambah keimanan kita kepada Allah, bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan jangan hindari sifat apa menguji, ya, membandingkan dalam arti menjatuhkan yang satu mengangkat yang lain. Ini tidak boleh dalam apa adab-adab menuntut ilmu. Kita harus menjaga kehormatan guru kita. Kita tidak boleh mengatakan kepadanya, tapi Ustadz ini bilang begini. Ya udah, Anda kalau tidak percaya dengan Ustadz itu, nggak usah Anda bertanya kepada dia. Ya. Tapi kalaupun kita ingin bertanya, kita katakan, kalau ada orang yang mengatakan hukumnya begini-begini, itu benar nggak Ustadz misalnya? Artinya kita harus menjaga kehormatannya, kita tidak menjatuhkannya. Ya. Kalaupun ada kesalahan, ya disampaikan dengan cara yang baik. Jadi terkait dengan masalah menerima hadiah dari non-muslim ada dua. Ada hadiah yang tidak ada kaitan dengan ibadah, maka para ulama sepakat tidak masalah. Ya, kalau hadiah yang tidak ada kaitan dengan agama, itu para ulama sepakat tidak masalah. Tetapi kalau hadiah tersebut ada kaitan dengan agama, ada kaitan dengan ritual, terjadi perbedaan pendapat. Tetapi kalau kita lihat pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau memiliki pendapat yang saya rasa memiliki argumentasi yang kuat. Disebutkan dalam kitab Iqtida Siratil Mustaqim, ya, Syekhul Islam pernah berkata, menerima hadiah orang kafir pada hari raya mereka telah ada dalilnya dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau mendapatkan hadiah pada hari raya Nairuz, yaitu perayaan tahun baru orang Majusi, dan beliau menerimanya. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa ada seorang wanita bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kami memiliki seorang ibu susu beragama Majusi. Ketika hari raya mereka memberi hadiah kepada kami, maka Aisyah menjelaskan jika itu berupa hewan sembelihan hari raya maka jangan dimakan. Jadi kalau hadiah itu berupa hewan sembelihan jangan dimakan, tapi makanlah buah-buahannya, kata Aisyah. Dalam riwayat yang lain, Abu Barzah, bahwa beliau memiliki sebuah rumah yang dikontrak oleh Majusi. Ketika hari raya Nairuz dan Mihrajan mereka memberi hadiah, kemudian Abu Barzah berpesan kepada keluarganya, jika berupa buah-buahan makanlah, selain itu kembalikanlah. Dan masih banyak riwayat yang lain yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait dalam kitab beliau Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim. Ya, itu di antara penjelasan yang saya ketahui di antara penjelasan para ulama. Ini barangkali yang poin yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.